Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, demoralisasi di kalangan elit khususnya di lingkaran eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi akar dari maraknya aksi kolusi dan korupsi belakangan ini, masih bisa diperbaiki secara bertahap melalui pola pendidikan yang baik serta tepat, di tingkat sekolah dasar serta menengah dengan harapan di masa depan kita akan memiliki elit yang lebih berkualitas serta berintegritas. Dan untuk melanjutkan bahasan atas pandangan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, apakah Bapak yakin persoalan demoralisasi masih bisa diperbaiki melalui jalur pendidikan, meski dunia pendidikan kita diindikasikan telah terkontaminasi? Oh bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Saya kenal orang-orang di institusi yang dianggap brengsek gitu. Misalnya kayak Kadif Humasnya Polri sekarang, Suhardi Alyus. Itu orang dari kecil tidak akan pernah keluar rumah sebelum cium tangan ibunya. Ketika sudah sampai jadi jenderal bintang 2 pun, ibunya tinggal di rumah yang lain, dia tidak akan mau bekerja sebelum ke rumah ibunya, dia cium tangan ibunya. Tanyalah di polisi, Ardi orang baik dan orang bersih enggak gitu. Apa yang terjadi? Background. Jadi pasti berpengaruh gitu. Mungkin akan jadi penjahat kalau tidak punya almarhumah ibu saya yang mengajarkan setiap hari Sabtu libur bagaimana kami tinggal di perkebunan gula yang pada masa-masa di tengah semi perbudakan, setengah perbudakan, setiap malam minggu dengan uang keluarga yang pas-pasan, ibu saya itu memanggil bisa 100-200 kuli-kuli kebun itu ngasih makan mereka ditampak di halaman rumah kami gitu. Itu membekas ke diri saya sampai hari ini sehingga saya ngasih makan orang itu gak pernah hitung-hitungan. Dan ini saya yakin dilembagakan gitu loh, bisa dilembagakan. Jadi kunci dari perbaikan itu cukup mengadopsi serta melembagakan pendidikan moral serta sosial yang baik di lingkungan keluarga ya Pak Her? Iya, begini. Nah saya nggak tahu kalau maling-maling itu di DPR itu masa kecilnya dipertontoni maling juga gitu kan? Gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.